Chicken Japan. Saat kamu ucapkan kata-kata yang mungkin tak masuk akal. Tak harus jenius untuk hanya mengendus konspirasi tak mulus. Hatiku yang hangus ingin terus meringkus akal bulus yang takus. Aku takkan peduli siapa yang berani mendekati kamu, akan ku bunuh. Aku hanya lelaki yang sedang cemburu. I'm just a jealous guy, a real mad jealous guy. I'm a jealous guy, I'm a jealous guy, I'm a jealous guy, I'm a jealous. Jangan sampai terbius lelaki yang tak becus yang wajahnya seperti tikus. Aku sangat serius merebut cinta yang tulus meski aku terhulu. Aku takkan peduli siapa yang berani mendekati kamu, akan ku bunuh. Aku hanya lelaki yang sedang cemburu, terbakar asmara mencintai kamu. Aku takkan peduli.